berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Terbaik untukmu.